Allah dalam Quran. Katakan wahai Muhammad kepada manusia di dunia ni, bahawasanya yang mengambil nyawa kamu, roh kamu, ialah malakul maut. Nampak? Siapa malakul maut? Wukila bikum, wakil rakyat yang dilantik oleh Allah bikum untuk ambil kamu, nyawa kamu sekalian. Nak? Ini orang panggil Tok Wakil. Nah, wukila bikum, yang diwakilkan kepada kamu. Asalnya wakalallahu lakum, Allah yang wakil dia kepada kamu. Tapi hazahkan fa'il kerana makruh, wukila bikum, diwakilkan kepada kamu. Siapa atau wakil? Bila malakul maut mari ni, daripada Allah ke daripada jabat kementerian kesihatan? Daripada Allah. Berarti belakang, kalau bak malaikat bawah Allah Ta'ala belakang kaitan dia. Oh, Tok Wakil ni apa kita serung. Faham? Tok Wakil atas dunia kita tak serung. Nak? Ha, mari langgak tengok kapung. Oh. Tak serung tu. Tu lah cikgu. Nah? Wah, ni tak apa bunyi suara takut lah. Ni yang kita takut, wukila bikum malakul maut, dan dia mari raja kerah. Betul tak? Dah usah kata pisbol. Faham? Ketua boleh mati, dan dia mari. Ni yang bunga padi, tak usah bunga padi, bunga gandung, jeng, dan dia mari. Assalamualaikum ya Tuan Haji. Nak, mari malakul maut. Nak, bila dia mari, tak ada excuse. Dah dia nak qadar semayang, dah dah nak bayar video, dah dah nak qadar puasa, dah dah nak taubat, dah dah nak istighfar, dah dah nak bayar hutang, dah dah nak kembali ke jalan yang benar, dah dah hijrah kepada jalan kebenaran. Dah dah neh, dah dia mari. Belum dia mari, tak apa. Nah, ini yang kita duk jaga Tok Wakil ni. Tok Wakil dunia tak rocet, tak berok berik-berik. Nah, ni malakul maut, berjota-jota malaikat yang tugas mengambil nyawa. Ketua besar dia iaitu Izrail alaihi salam. Tu ketua besar dia yang mengambil nyawa para nabi dan para rasul. Dah kita tentera dia. Faham tak? Macam dia sambut orang mari kau. Nah, kalau presiden Perancis mari, nah, Perdana Menteri Malaysia pergi sambut. Tokang pisbol pergi ambil. Nah, tapi kalau Khani mari, ada tak Perdana Menteri pergi ambil? Khani nak pergi ambil. Faham tak? Maka kita nak cahaya ni, tentera dia ambil. Ya, ambil nyawa para nabi, para rasul. Ketua dia sendiri yang paling besar, Izrail alaihi salam. Jadi ambil dia di mariat kita, ya tawaffakum, yang mematikan kamu. Apa makna situ? Nah, iaitu mengambil nyawa. Apa dia nyawa? Roh kita. Dan bila diambil roh, mati ya? Allah yang mematikan. Izrail ambil nyawa, Allah yang mematikan. Bukan Izrail yang mematikan. Hei! Kan. Yang mematikan ni, yuhyi wa yumi. Yang hidup, yang memberi hidup, dan yang mematikan. Allah Ta'ala yang mematikan. Yang ambil nyawa malakul maut. Bukan yang membunuh tu adalah malakul maut. Yang ambil nyawa saja malakul maut waktu keluar roh. Kerja dia pergi ambil roh waktu baik daripada jasad. Bila dia waktu baik, Allah matikan dia. Dan malakul maut dalih mematikan orang? Dalih. Dan tugas dia ambil nyawa. Kalau dia boleh mematikan orang, dia Tuhan. Kerana sifat imatah, sifat mematikan ni Allah. Seorang tu eh. Itu makna kalimah la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang menghidup, melainkan Allah. Tiada Tuhan yang boleh memati, melainkan Allah. Lepas tu dia tahu duanya mati-mati ni siapa patut mati masa mana. Dah usah cara lah tu. Faham tak? Dah usah sibuk lah. Ha? Oh, dia tahu guana oh, malakul maut orang ni mati lah. Ramah beru kali dah hok jari. Tak? Haa, tak cakap order itu. Ingat jabat tanah nak selesai masalah. Nak jabat tanah lain nak selesai masalah. 14 tahun tak selesai lagi. Nak. Ha ya, tak usah cara ni kerajaan langit. Faham kan kerajaan gano nak cak di beda tak piti. Neh. Ha. Ni melabuhan daripada ketel nak sampai ke Pakur. Nak. Pas ada jemaatan baru. Dolah gelak gugu. Jalan dolah kona-kona pula. Di beda tengah jalan tak cak pula. Jalan pula berombok macam gelombang merah. Nak. Ha. Maknanya kerajaan Allah terasa muskil ya. Faham? Dok melak lari sikit. Tak takut malah kau mau salah ambil. Salah nama lagi kira salah baca nama. Dah, ha, Fatimah yang ambil Timur. Timur ramai. Nah, ha, takut diri tengok di luar pun Timur malam ni. Nah, Timur Binjai. Dah Timur Binjai 8 orang. Orang mana se? Dia kenal ke tak? Tak soal-soal. Faham? Neh, dia bukan postman. Posmen sungguh bahagian surat moh lain. Nak buat kita tunggu congok kau anu tak apa surat. Oh kata atas tau. Dua ping tau. Bahagian mampu loh lain. Nak tu posmen. Nak. Haning tentera Allah. Neh. Tak lari sikit pun. Masa pun tepat. Undur pun tidak. Cepat pun tidak. Tak tukar tak ada. Salah ambil. Neh. Dalam metung. Eh, ya Allah, saya salah malam ambil nyawa. Bawa, bapu bulok salah nak ambil nyawa mamak, mak mbong ambil cik mbong. Bawa tak, patletang apa tu. Nampak tak? Nah, tak ada nyawa. Tak ada. Tu kerajaan dunia banyak salah. Tahu tak? Hak rumah 4405 atau 5504. Nak? Eh? Haa. Oh ketek atau ke masjid. Surat orang ke masjid atau ketek. Nah, nombor IC pun salah, alamat pun salah. Oh tu kerja jabatan manusia. Nah, pasal manusia yang buat kerja dia malang tidur. Nah, malang tidur esok jaga kerja dah kalau malang dah tidur. Kalau malang tu banyak masalah duk mikir, esok ngatuk mata kerja dah juruh arah. Nah, malaikat dah tidur. Neh? Maka dia ambil nyawa. Siapa yang tetapkan orang ni mati, orang ni hidup? Allah Ta'ala. Dia tak ada kena-mengena nak menetap siapa mati. Kalau malaikat yang tukar tetap siapa mati, seksek lah tolak hudud dalam Malaysia. Lama bahan tanah. Betul tak? Kerana malaikat.